Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kumallah, kita lanjutkan bab berikutnya dari Kitabul Ghumaran. Qala Al-Habib bin Hajar rahimahullahu taala babu al-ghusl wa hukm al-junub, bab hukum mandi atau bab tentang masalah mandi dan hukum yang terkait dengan seorang yang junub. Ini masih terkait dengan masalah syurutus shalah. Ya, setelah sebelumnya di awal kita bahas masalah taharah dari najis, kemudian taharah dari hadis kecil dengan berwudu. Nah, sekarang taharah terkait dengan masalah taharah dari hadis besar, yaitu dengan cara mandi. Al-ghusl ada dua, ada ghuslul al-wajib yang wajib, dan ada al-ghusl yang mustahab, mandi yang mustahab. Mandi yang wajib adalah ketika ada sebab-sebabnya. Kalau sebab al-mujibah al-ghusl, ya, sebab-sebab yang menyebabkan wajibnya mandi, ada berapa poin. Yang pertama adalah janabah dengan sebab junub, dan ini macam-macam. Kita baca di hadisnya. Yang kedua karena inqita' damul haid wan nifas. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah ketika berhentinya darah haid dan nifas pada wanita. Yang ketiga karena sebab maut. Al-maut ghairu syahid. Iya, mati yang selain mati syahid. Ketika seorang muslim meninggal, maka wajib dimandikan. Al-maut sebab yang menyebabkan wajibnya mandi, yang dimandikan jenazahnya. Kecuali kalau dia mati syahid di medan perang. Yang keempat, yang terakhir menyebabkan mandi itu wajib adalah ketika seorang masuk Islam. Ketika seorang kafir masuk Islam, ya, sebagai ulama kita menyatakan hukumnya wajib bagi dia mandi ketika masuk Islam. Nah, kemudian di antara sebab yang menyebabkan mandi itu wajib adalah ketika hendak berangkat sholat Jumat. Iya, mandi ketika mau berangkat Jumat. Mandi Jumat bukan terkait hari, tetapi terkait dengan sholatnya. Iya, ketika mau sholat Jumat, maka dia wajib mandi. Itu beberapa poin terkait masalah sebab wajibnya mandi. Adapun yang mustahab, al-ghusl al-mustahab, di antara adalah mandi ketika mau salat Id. Tidak ada yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, tapi ada mauquf, perbuatan sahabat. Ya, sehingga para ulama kita menyatakan mustahab, sunnah mandi ketika salat Id. Yang kedua di antara mandi yang sunnah adalah, yang mustahab adalah ketika mau ihram. Ketika mau ihram, melakukan ibadah haji atau umrah, ketika mau memakai pakaian ihram, memulai ihram, maka disunahkan mandi. Kemudian di antara yang juga disunahkan mandi adalah ketika selesai memandikan jenazah. Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaknya dia mandi. Selesai memandikan jenazah, dia mandi. dan barang siapa yang membawanya hendaknya berwudu. Ini hukumnya sunnah. Selesai memandikan jenazah, sunnahkan mandi. Ketika selesai membawa jenazah, disunnahkan wudu. Itu sebagian mandi-mandi yang sunnah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, Anabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wasluhu fil Bukhari. Al-ma' maksudnya mandi. Mandi yakni dengan air itu minal ma', yakni bisabab, karena sebab al-ma, yakni al-ma al-kharij, yakni karena sebab keluarnya air. Saya menunjukkan bahwasanya di antara yang menyebabkan mandi adalah junub. Di antara sebab junub adalah khurujul ma, yakni mani. Al-ma'u minal ma, yakni mandi itu diwajibkan ketika keluarnya air. Tapi hadis ini, qul rahiman rahimakumullah, sebagian menyatakan mansukh. Ya, dengan hadis berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa bin syu'abih al-arba' ثم جهدا فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل. Saya tidak akan bahas panjang lebar, intinya ya jumhur menyatakan hadis tadi, hadis alama minama, itu mansukh oleh hadis ini. Hadis ini, hadis Buhairah, adalah nasikh, ia memansukh hadis yang awal dalam kitab Bulughul Maram. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ummi Salamah anna Umm Sulaim wa hiya imra'atu Abi Talhah qalat. Dari Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Sulaim adalah istri dari Abu Talhah, yaitu Ummu Anas, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qalat, beliau berkata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq. Fahal 'ala al-mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat? Apakah wajib atas seorang wanita mandi junub kalau dia ihtilam? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. Idza ra'atil ma', kalau dia melihat air, yakni melihat asar bekas keluarnya air, maka wajib mandi. Al-hadis muttafaqun alaih. Ini hadis di antara yang menunjukkan manqabah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Kita tahu banyak sekali ya keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ya, kesabarannya, tarbiyahnya, perhatiannya kepada anak. Nah, di sini menunjukkan semangat Ummu Sulaim di dalam bertanya tentang masalah ilmu. Segi sesuatu yang sebagian orang malu, beliau menanyakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan adabnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Beliau bertanya dengan penuh adab, karena ini ada satu perkara yang mungkin sebagian orang malu mendengarnya. Maka beliau radhiyallahu anhu memulai dengan ucapan, innallaha la yastahi minal haq. Sebagian orang, terkhusus wanita, ya, sehingga sebagian yang mendengar ketika itu di majelis ini, sebagian yang mendengar Ummu Sulaim bertanya kepada Rasul di majlis tersebut, itu mengingkari Ummu Sulaim. Kenapa menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi Rasulullah kemudian membela Ummu Sulaim dan menjawab. Kenapa? Karena ini masalah yang sebagian orang malu untuk bertanya tentangnya. Ya, karena ini masalah yang demikian keadaannya, maka Ummu Sulaim dengan penuh adab memulai dengan ucapan innallaha yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, Allah itu tidak malu ya kepada al-haq. Artinya walaupun ini masalah bagi seorang wanita tabu, malu mereka menanyakannya, tapi ini masalah ilmiah. Masih terkait dengan masalah agama, masalah ibadah. Sehingga boleh pun nanya kepada Rasul. Pertanyaannya, apakah atas wanita wajib mandi ketika ihtilam? Ini menunjukkan bahwasanya, iya, sebab yang menunjukkan wanita telah baligh juga kadang ihtilam sebagaimana laki-laki. Iya. Sebab di antara wanita itu telah mencapai usia baligh, selain dia telah haid, sebagian mereka juga ya ada yang ihtilam. Karena ditanyakan sahabiat yang menunjukkan ada wanita yang ihtilam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Ini hadis rahimah rahimakumullah. Tiga hadis ini sebetulnya terkait dengan poin yang pertama. Tiga hadis ini itu terkait dengan poin yang pertama yang saya sebutkan tadi, bahwasanya mandi itu wajib karena sebab tertentu, beberapa poin, salah satunya adalah karena sebab junub, al-janabah. Apa itu junub? Tadi di tiga hadis ini sebetulnya dibahas. Iya. Intinya adalah khurujul ma, khurujul mani. Iya, baik dengan sebab mimpi, ihtilam atau yang lainnya. Itu intinya sebetulnya. Wallahu a'lam bissawab.